Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Ini juga huruf semuanya. Kitabun unzila ilaika, kitab diturunkan kepadamu. Wa qala bi Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab yang sangat jelas. Wa qala, dan Allah berfirman, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Ra. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ha Mim Ain Sin Qaf. Nah, ini semua huruf-huruf yang dimulai di beberapa surah. Ya. Dibawakan di sana pengarang surah-surah yang didahului dengan huruf. Ya, huruful muqatta, huruf-huruf yang terputus. Nah, kemudian beliau katakan, "Faman lam yakun inna hadhihi al-ahruf ayna kalam Allah azza wa jalla faqad mariqa min ad-din wa kharaja an jumlati al-muslimin." Kata beliau, siapa yang tidak berucap bahwa huruf-huruf ini adalah firman Allah azza wa jalla, dia telah keluar dari agama dan telah keluar dari keumuman kaum muslimin. Ya, dari jumlah kaum muslimin. Wa man ankara ay yakuna hurufan, maka siapa yang mengingkari, dan siapa yang mengingkari bahwa Al-Quran itu huruf-huruf, faqad kabara al-iyana wa ata bil buhtan, maka dia telah bersombong dengan terang-terangan dan telah membawa kedustaan yang nyata. Ya. Jelas ya, Alif Lam Mim. Kalau ditanya Alif Lam Mim ini apa? Pasti menjawab huruf, ya kan? Alif Lam Mim Sad ini apa? Pasti menjawab huruf. Ya, tidak berakal kalau dia tidak jawab huruf. Ya. Kalau dia bilang huruf tadi bukan Al-Quran, bukan kalam Allah, maka dia kafir keluar dari Islam. Sebab ini ya, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian maksud dari pengarang rahimahullah ta'ala di sini. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa hadis yang lebih merinci. Ya, apa yang beliau inginkan. Kata beliau, warawat Tirmidzi min tariq Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata, "Man qara harfan min kitabillah azza wa jalla falahu ashru hasanat." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah azza wa jalla, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, "Hadza haditsun sahih." Ini hadits sahih. Warawahu ghairuhu min al-a'immah. Dan hadits ini diriwayatkan oleh selain Tirmidzi dari para a'immah. Wafihi, dan lafadznya, "Ama inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata beliau, tidaklah saya mengatakan atau tidaklah saya berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Nah, ini asal dari Ibnu Mas'ud diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian para masyaikh seperti Syekh Al-Albani menguatkannya. Ya. Menguatkan hadis ini secara marfu. Nah, dan sebagian masyayikh yang lain melemahkan asar ini secara marfu, dan benarnya hadis asar ini marfu terhadap Ibnu Mas'ud. Dan yang benar insyaallah bahwa asar ini benarnya bukan dari ucapan Nabi, tapi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Itu pun dari ucapan Abdullah bin Mas'ud hukumnya mempunyai hukum marfu. Sebab di dalamnya terkandung janji terhadap suatu amanan. Ya, dan ini tentunya tidaklah diucapkan oleh seorang sahabat kecuali landasannya, dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hukumnya mauquf, riwayatnya mauquf, namun hukumnya adalah hukum marfu'. Ya, karena itu yang dipetik di sini dikatakan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Jadi alif lam mim, Ibnu Mas'ud berkata, alif satu huruf, mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Ini penegasan bahwa Al-Qur'an itu dengan huruf. Dengan huruf. Kata beliau, warawaya ala bin mamlak an Ummi Salamah, dan diriwayatkan oleh ya'ala bin mamlak dari Ummu Salamah, annaha na'atat kira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'idha hiya tan'utu kira'atan mufassaratan harfan harfa. Rawahu Abu Dawuda wa Abu Abdirrahman al-Nasa'iyu wa Abu Isa al-Tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun sahihun gharib. Kata beliau, dan diriwayatkan oleh ya'ala bin mamlak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau mensifatkan bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata ketika Ummu Salamah mensifatkannya, ia mensifatkan qira'ah mufassarah, bacaan yang sangat jelas, harfan harfan, huruf demi huruf bacaannya. Huruf demi huruf. Ya. Nah. Namun saya disayangkan hadis ini ada kelemahan. Ya. Jadi bisa lihat di talik mengarang di bawah atau di talik. Baik. Kemudian kata beliau, warwa Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi qala baina nahnu naqtari, ya cuman ini semua syawahid ya, pendukung-pendukung. Kata Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, baina nahnu naqtari idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang membaca. Naqtari asalnya dari naqtari'u pakai hamzah, cuman sebagian orang Arab berat menyebut hamzah kalau sebelumnya kasrah. Ya, biasanya kalau sebelumnya kasrah, hamzahnya dirubah menjadi ya. Akhirnya bacanya naqtari seperti di sini. Kalau antum baca di qara'a, enggak ketemu mungkin dalam kamus maknanya. Tapi ini bahasa asalnya dari qara'a. Ketika kami sedang membaca, ikharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, alhamdulillah, kitabullahi wahid, wa fiikum al-akhyar, wa fiikum al-ahmar wal aswad. Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'ti aqwamun yaqra'una yuqimuna hurufa kama yuqamu as-sahmu la yatajawazu taraqiyahum yata'ajjaluna ajra wa la yata'ajjaluna rawahu Abu Bakr al-Ajurri wa a'immatun ghairuhu. Nah, kata beliau, dan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau berkata, tatkala kami sedang duduk membaca, ya, tatkala kami sedang membaca, ketiga tiba-tiba keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, lalu beliau berkata, segala puji hanya untuk Allah, kitab Allah satu, dan di antara kalian ada orang-orang pilihan, di antara kalian ada orang yang kulit merah dan hitam, bacalah Al-Qur'an sebelum datang satu kaum membacanya, mereka menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana ditegakkannya as-sahm, anak panah. Ya, jadi menegakkan huruf artinya membaca dengan bacaan yang betul-betul persis, ya, betul-betul tepat, sebagaimana anak panah, anak panah itu supaya bisa dilontarkan dengan bagus, ya, dibidik dengan bagus, maka dia harus betul-betul lurus. Demikian, ya, akan datang nanti satu kaum, kata Nabi, mereka membaca huruf-hurufnya, mereka baca yukimuna hurufa, bagus sekali bacanya, la yatajawazu taraqiyahum, tapi tidak melewati tenggorokan mereka, ya, tidak masuk ke dalam dadanya. Ya ta'ajjaluna ajra, mereka ingin mempercepat upahnya, wala ta'ajjaluna, ya, dan mereka tidak apa mengundurkannya. Ya, rawahu Abu Bakr al-Ajurri, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ajurri dan para imam lainnya. Ya, disebut di bawahnya ada kelemahannya, Musa bin Ubaidah ar-Rabadi ada kelemahan, ya, beliau dari rawi yang masyhur, ada kelemahan. Dan konteks hadits ini cocok untuk apa namanya kari-kari yang sering hadir di MTQ. Ya. Model yang seperti ini. Ya. Ada pembacaan tajwid, masya Allah. Ya. Tapi yakin tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, kalau masuk dalam hatinya, mukanya merah menahan nafas, ya, sampai kadang kelihatan urat tenggorokannya. Ya, Allah al-musta'an. Yang jelas sisi pendalilan di sini dari pengarang, yukimuna hurufa, mereka menegakkan huruf-hurufnya. Jadi Al-Quran dengan huruf. Waruya Nabi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma annahuma qala i'rabul Qur'ani ahabbu ilayna min hifz ba'd hurufi. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, mengi'rab Al-Quran itu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Mengi'rab Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran dengan fasih. Ya. Sebab al-i'rab arti bahasanya, arti secara bahasa, itu membaca dengan jelas dan terang. Iya, itu al-i'rab. Jadi i'rab Al-Quran dia baca dengan bagus, bacaan yang benar, kata beliau, itu lebih kami cintai, lebih sukai daripada hanya menghafal sebagian hurufnya. Nah, di sini penetapan huruf, Al-Quran itu dengan huruf. Warawa Abu Ubay, dan diriwayatkan oleh Abu Ubay, fi fadailil Qur'an bi isnadi, dalam kitabnya Fadailul Qur'an dengan sanadnya, qala, beliau berkata, su'ila Aliyun radhiyallahu anhu anil junubi. Ali ditanya, radhiyallahu anhu ditanya tentang orang junub, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Faqala la wa la harfan. Kata Ali, la, la dan tidak satu huruf pun. Nah, setahu saya kalau asar dari Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini, itu ada kelemahan. Iya, ada kelemahan. Nah, sebab disebut di dalam masalah orang junub, apakah boleh membaca Al-Qur'an atau tidak? Ya, ini masalah yang diperselisihkan dalam masalah fikih. Dan yang benar ya, orang yang junub boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, walaupun afdalnya dia segera mandi. Ya, demikian pula perempuan yang haid, semana dengannya boleh membaca Al-Quran dalam keadaan dia haid. Ya, dan hadith-hadith yang melarang itu hadith-hadith yang lemah. Kata beliau waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Yang jelas sisi pendalilan beliau tadi itu kalimat huruf, tidak satu huruf. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kafara bi harfin minhu, yani al-Qur'ana, faqad kafara bihi ajma'." Kata beliau, siapa yang kafir dengan satu huruf saja darinya, yaitu dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an seluruhnya. Di sini penetapan dari Ibnu Mas'ud bi harfin, siapa yang kafir dengan satu huruf saja. Waqala aydhan, Ibnu Mas'ud juga berkata, "Man halafa bi surat al-Baqarah fa 'alayhi bi kulli harfin yamin." Siapa yang bersumpah dengan surah Al-Baqarah, maka hendaknya dia ada sumpah, ya, terhitung sumpah pada setiap hurufnya. Ya. Sisi pendalilan pengarang dari kalimat setiap hurufnya saja. Adapun masalah bersumpah, ya, apakah terhitung setiap hurufnya dalam artian membayar kafarah juga sejumlah huruf yang tertera dalam Al-Baqarah? Ya. Atau terhitung satu saja? Ini letak khilaf di kalangan para ulama dalam buku fikih. Ya, pembahasannya dalam fikih. Baik, wa qala Talha ibn Musarrif, qala qara'a rajulun 'ala Mu'adh bin Jabal, fataraka wawan, faqala laqad tarakta harfan a'zama min Jabal Uhud. Dan berkata Talha bin Musarrif, seorang lelaki membaca Al-Qur'an kepada Mu'adh bin Jabal. Maka orang tersebut meninggalkan satu huruf. Ada satu huruf yang ketinggalan tidak terbaca. Ya. Faqala, maka Mu'adh berkata, laqad tarakta harfan, sungguh kamu telah meninggalkan satu huruf. A'zama min Jabal Uhud. Satu huruf ini lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, di sini juga penekanannya adalah dari sisi membaca satu huruf. Ya, huruf Al-Quran itu dengan huruf. Waqala al-Hasan al-Basri fi kalamillah. Dan berkata al-Hasan al-Basri dalam salah satu pembicaranya, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati, kitab yang penuh dengan berkah kami turunkan kepada engkau supaya engkau, supaya mereka tadabbur ayat-ayatnya. Kata al-Hasan, wa ma tadabbara ayati, baik, kata beliau, wa ma tadabburu ayatihi illa tiba'u, dan tidaklah tadabbur ayat itu yang diinginkan kecuali ittiba'uhu, mengikutinya. Ama wallahi ma huwa bihabdi hurufi, ketahuilah, kata al-Hasan al-Basri, demi Allah, bukanlah mengikutinya itu dengan menghafal sebagian hurufnya. Wa ida'ati hududi, atau melantarkan batasan-batasannya. Hatayna hadahum layakul, sampai salah seorang dari mereka berkata, qad qara'tul qur'ana kullah, saya telah membaca seluruh Al-Qur'an. Fama asqatta minhu harfan, ya, saya tidak meninggalkan satu huruf pun. Nah, kata al-Hasan, waqad asqatahu wallahi kullah, ya, padahal dia telah menjatuhkan seluruhnya demi Allah, kata al-Hasan al-Basri. Di sini kaitannya berkaitan dengan kalam beliau, kaitannya dengan orang yang membaca Al-Qur'an tidak tadabbur. Ya. Walaupun dia katakan sudah membaca seluruhnya, kalau dia tidak tadabbur, maka kadang dianggap tidak membaca sama sekali atau menjatuhkan seluruhnya. Tapi oleh pengarang di sini dibawakan ini, bahwa yang masyhur di kalangan para imam Al-Qur'an itu dengan huruf, karena itu biasa mereka menyebut menghafal sebagian hurufnya. Ya. Nah, dia tidak meninggalkan satu huruf pun. Ya, ini biasa disucapkan oleh para imam, menunjukkan masyhur di kalangan mereka bahwa Al-Qur'an itu dengan huruf. Kemudian kata beliau, waqala Abdullah ibn al-Mubarak, man kafara bi harfin min al-Qur'an faqad kafara bil Qur'an, wa man qala la umira bi hadhihi al-lam faqad kafara. Kata Ibnu Mubarak, siapa yang kafir dengan satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an. Dan siapa yang berkata, saya tidak beriman dengan lam ini, maka dia telah kafir. Satu huruf saja, huruf lam, dia tidak beriman dengannya dalam Al-Qur'an, maka dia telah dianggap kafir. Nah, di sini juga penetapan dari Ibnu Mubarak bahwa Al-Qur'an itu dengan huruf. Wa Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala. Nah, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah wa ashara bi yadihi ila Syam. Manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Dan beliau memberikan isyarat tangannya ke negeri Syam. Uratan gurlan buhman, dalam keadaan telanjang. Gurlan, belum disunat. Buhman, dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, baik, buhman, dalam keadaan nam. Iya. Mungkin mana yang tidak berpakaian, ya? Qala, beliau berkata, qultu ma buhman. Nah, disebut di sini, saya bertanya apa itu buhman. Qala laysa ma'akum syai, yaitu tidak membawa sesuatu apapun. Ayunadihim bisautin yasma'ahu man ba'ud kama yasma'ahu man farud. maka mereka pun dipanggil dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku anad dayyan, saya adalah yang maha berkuasa, saya adalah ad-dayyan. Ini Allah yang berfirman, la yang bagi li ahadin min ahli al-jannah ayadakul al-jannah wa ahadin min ahli al-nari yatlubuhu bimaklamatin. Situ pakai tamar buta ya. Antum perlu perhatikan bahwa di dalam buku ini harusnya pakai tamar buta, dan banyak di dalam pengetikan tidak ditulis tamar buta ya. Wa la yang bagi li ahadin min ahli al-nari ayadakul al-nara wa ahadin min ahli al-jannah yatlubuhu bimaklamatin hatta aqussahu minhu. Allah berfirman, saya adalah al-malik, saya adalah ad-dayyan. Tidak pantas untuk seorang pun dari penduduk surga masuk ke dalam surga, padahal masih ada salah seorang dari penduduk neraka yang meminta kemalimannya. Ya, maksudnya menuntut kemaliman yang pernah dilakukan. Dan demikian pula tidak pantas dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka, padahal masih ada penduduk surga yang menuntut kemaliman padanya. Hatta aqussahu minhu, sampai dikisah darinya. Aduh, mereka bertanya, wa kaifa, bagaimana? Wa inna ma na'ti allaha uratan gurlan buhman. Padahal kami datang kepada Allah dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, gurlan, buhman. Ya qala bil hasanati was sayyiat. Maka Nabi SAW bersabda, dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maksudnya, kifasnya dengan kebaikan. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang menuntut, dia tanggung. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, di dua riwayat, ada dalam riwayat Bukhari dan ada dalam riwayat Muslim, dan juga ada hadis-hadis yang lain. Tapi di sini yang diinginkan oleh pengarang, sisi pendalilan beliau, Allah memanggil mereka di sautin, dengan suara. Ya, dengan suara. Nah, kata beliau, rawahu Ahmad wa jama'atun minal a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan jama'ah dari para a'immah. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadisnya lemah. Berikutnya, wa rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza takallama Allah bil wahy, sami'a sawtahu ahlus sama' kajarjil silsila 'ala qafwan, fa yakhiruna sujada wa dzakara al hadith." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit seperti jarul silsila. Ya. Diseretnya silsilah rantai ala sofwan, di atas sofwan, di atas batu yang datar. Kaya khiruna sujjada, maka mereka pun tersungkur sujud. Ya, para malaikat pun tersungkur sujud, atau penduduk langit tersungkur sujud. Wadakar al-hadith, dan disebutkanlah hadith ini. Nah, hadith ini termasuk dalil yang tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dan juga para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, ketika menetapkan tentang sifat bahwa kalam Allah itu disifatkan disautin dengan suara, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat secara umum. Ya, fanadaku rabbuhu, Rabbnya memanggilnya. Wa nadainaku min janibit turil aiman, kami memanggilnya dari at-tur al-aiman. Kalimat-kalimat an-nida dalam ayat, ya, an-nida, panggilan an-nida, an-nida dalam bahasa Arab, menurut kesepakatan para ulama ahli bahasa, panggilan dengan suara yang keras. Itu an-nida, panggilan dengan suara yang keras. Maka dari konteks ayat ini saya, kalimat an-nida itu sudah cukup yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dengan suara. Ya, dan di sini pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa para a'immatus sunnah rahimahumullah ta'ala, mereka itu mumpuni dalam semua bidang. Ya, dan ahli bidah jahil dalam semua bidang. Andai kata mereka punya pemahaman dari sisi bahasa, ya, mereka tidak akan jatuh di dalam perkara-perkara yang sifatnya bidah. Sisi bahasa malu, an-nida bermakna, ya, didengar dengan suara yang keras, ya, panggilan dengan suara yang keras. Karena itu adzan dinamakan dengan an-nida, sebab tidak ada yang adzan sembunyi-sembunyi atau adzan bisik-bisik. Ya. Adzan itu pasti dengan suara yang keras. Nah, jelas ini. Ya. Beliau kelihatannya di sini meluas, membawakan ayat-ayat, membawakan dalil-dalil dari hadis dan asar para imam untuk menetapkan bahwa Al-Quran itu disautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Ya, untuk membantah ahlul bidah. Setelah menjelaskan ini, beliau membawakan syubhat lagi. Syubhatnya ahlul bidah, kemudian beliau bantah syubhat tersebut. Kata beliau, wa qaulul qa'il, adapun ucapan orang yang berucap, bi anna al harfa was sauta la yakunu illa min makharij batilun wa muhal. Kata beliau, adapun orang yang berkata bahwa huruf dengan suara itu tidaklah terdapat atau tidaklah ada, ya, tidaklah keluar huruf dan suara itu kecuali dari makharij. Ya. Ini ucapan ahlul bidah. Jadi mereka menganggap tidak mungkin Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, maka harus ada makharijul huruf. Ya. Dan sekali lagi, Kalau kita memahami apa yang telah lalu dari usul memahami etikat, munculnya pemikiran ini karena ia melampaui tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang berbicara dalam masalah akidah terbatas apa yang tersebut dalam nas, dia imani. Jangan terlalu banyak menggunakan akalnya. Kalau begitu begini, ya, kalau disebut begitu maka seharusnya begini. Ini semua adalah dasar-dasar dan merupakan pokok kesesatan yang menyebabkan orang-orang terdahulu sesat. Ya. Karena itu pertanyaan seperti ini asalnya tidak boleh. Nah, itu pun oleh pengarang dijawab. Kata beliau, batilun wa muhal. Ini adalah ucapan yang batil dan mustahil. Mustahil dikatakan keluar dari makharij, dan batil diucapkan seperti itu. Kenapa? Sebab makhluk saja, ya, disifatkan dengan sifat berucap dan tidak diketahui punya makharij. Nah, tidak diketahui punya makharij. Maka untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditetapkan tentang hal tersebut, dan juga kita tidak menafikan karena ada nas yang menafikan tentang hal tersebut. Asalnya dalam masalah ini didiamkan. Ya, asalnya dalam masalah ini didiamkan. Tidak nas yang berbicara, ya, tidak nas yang berbicara menetapkannya, tidak nas yang berbicara menafikannya. Maka ahli sunnah diam dalam masalah ini, tidak menyinggungnya. Ya, tetapi mengatakannya kalau suara dan huruf pasti ada makhrajnya, ini ucapan yang batil. Ya, kalau mengharuskan seperti itu, kenapa? Kata pengarang, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari tatkala kami berkata kepada jahannam, apakah engkau telah penuh? Maka jahannam berkata, apakah masih ada tambahan? Neraka jahannam berbicara. Ya. Apakah disebutkan langsung bahwa jahannam punya makharijul huruf? Ya. Ya, mustahil, ya kan? Nah, wakadzalika qala azza wa jalla ikhbaran anis samai wal ard annahuma qalata ataina ta'iin. Demikian pula Allah azza wa jalla ya berfirman mengabarkan tentang langit dan bumi, keduanya berkata sungguhnya kami datang dalam keadaan taat. Langit dan bumi berkata kami datang dalam keadaan taat. Berkata ini kenapa dikatakan ada makhrajnya, ada makharijul huruf, tempat-tempat keluar hurufnya? Ya, fahasal al-qawlu min ghairi makharij wala adwar. Kata pengarang, ya, terdapat ucapan tidak ada makhrajnya dan tidak ada alat-alat berbicara. Ya, tidak ada lisannya, tidak ada mulutnya. Tidak disebutkan. Ya, bahwa bumi, langit dan bumi punya mulut, ya, berbicara. Ya, tapi bersama dengan itu ada ucapannya. Nah, waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kallamahu az-zira'ul masmumatu. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dibicarai oleh az-zira'ul masmumah. Az-zira'ul masmumah yaitu lengan kambing yang diracuni. Nah, ini kisahnya panjang ya, tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh perempuan atau seorang Yahudi di perang Khaybar, diberi hadiah kambing yang sudah diracuni. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lengannya, memakannya. Dan disebut di sini oleh pengarang bahwa lengan kambing ini berbicara bahwa dia beracun. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memakannya dan racunnya tidak mempengaruhi beliau. Ya, maksudnya tidak menyebabkan beliau meninggal. Ya, bersama dengan itu Yahudinya, dia ditanya, dia katakan, saya ingin menguji kalau memang kamu Rasul, ya, racun ini tidak akan berbahaya. Ya. Nah, tapi namanya Yahudi, dasar Yahudi tetap Yahudi. Ya arifun al-kitab, kami arifun al-bena'ahu. Mereka mengenal al-kitab, sebagian mereka mengenal, anak-anak mereka sangat tahu kebenaran itu, tapi tidak masuk Islam juga. Ya. Wallahul musta'an. Wa sahha annahu sallama alaihi al-hajar. Dan telah sahih bahwasanya batu memberi salam kepadanya. Ya, di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu a'rifu hajaran di Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ubad." Saya mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum saya diutus. Sekarang periksa batu punya mulut enggak? Hah? Ada lisannya, ada makhrajnya, makharijul hurufnya. Tapi disebut ia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau begitu, nah harus berbicara itu ada makhrajnya. Wa sallamat alaihi syajara. Dan riwayat yang lain, ya, pohon memberikan salam kepada beliau. Ini beberapa dalil yang disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya kadang ada ucapan tapi belum tentu ada makhrajnya, ada makharijul hurufnya. Baik. Selesai di sini pembahasan mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifatul kalam. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan mengenai masalah takdir. Kata pengarang rahimahullahu taala, wa ajma'a a'immatus salafi min ahli al-islam ala al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi, huluhihi wa murrihi, qalilihi wa kathirihi, bi qada'illahi wa qadrihi, لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه. Kata beliau dan telah sepakat para imamus salaf dari ahli Islam. Sepakat para imamus salaf dari kaum muslimin. Sepakatan terhadap apa? Alal imani bil qadari. Sepakat untuk beriman tentang takdir. Khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya. Baik dan buruknya. Huluwihi wa murrihi. Manis dan pahitnya. Qalilihi wa katsirihi. Banyak dan sedikitnya. Wajib beriman kepada takdir. Segala takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqada'illahi wa qadrihi. Mengimani takdir itu sebagai ya dengan ketentuan Allah dan takdirnya. La yakunu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang ada illa bi iradati. Ya, tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali dengan kehendak Allah. Wa la yajri khairun wa syarrun illa bi masyiati. Dan tidak sesuatu pun kebaikan dan kejelekan yang berjalan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adah. Ya Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk as-sa'adah, untuk beruntung. Ya, bahagia. Wasta'malahu biha fadla. Dan Allah mempekerjakannya dengannya sebagai mempekerjakannya dengannya. Ya, maksudnya kehidupannya, kehidupan hamba tersebut yang diciptakan untuk beruntung ini, ya. Ia dihidupkan untuk hal tersebut Allah. Itu adalah keutamaan dari Allah. Wa khalaqa man arada lisyaqai. Dan Allah menciptakan siapa Allah kehendaki untuk merugi. Wasta'malahu bih. Dan Allah memang yang pergunakan dia untuk merugi. Adlan. Dan itu adalah keadilan dari Allah. Fahuwa sirrun ista'thara bih. Maka takdir adalah rahasia yang Allah khususkan untuk dirinya. Wa ilmun hajabahu an khalqi. Dan ilmu yang ditahan, yang dihijab dari makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah mereka ditanya atau tidaklah Allah ditanya apa yang ia lakukan, dan mereka manusia, mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Qala Allahu azza wa jal. Dan Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad dara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Neraka jahannam telah dipenuhi kebanyakan dari jin dan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walau syai'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni, la'amla'anna jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in. Andai kata kami ingin, kami akan berikan pada setiap jiwa petunjuknya, akan tetapi telah hak ucapan dariku, sungguh saya akan memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Berbicara tentang masalah takdir adalah pembicaraan tentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Itu rukun yang keenam dari arkan al-iman. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-iman, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu kamu beriman kepada Allah, didahului dengan kalimat antu'mina, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, disebut malaikat diikutkan, diapakan kepada keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat. Begitu kalau disebut takdir, diulangi lagi, wa antu'mina bil qadari. Dan hendaknya kamu beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Kata para ulama, pengulangan antu'mina pada takdir ini menunjukkan bahwa perkara takdir ini adalah perkara yang besar. Ya, dan butuh diperhatikan. Nah, penekanannya butuh diperhatikan. Dan memang terbukti dalam sejarah kaum muslimin, di antara awal penyimpangan yang muncul adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Muslim dari jalan Humaid bin Abdurrahman al-Hindari dan Yahya bin Ya'mur. Ya, keduanya bercerita tentang kisah di zaman mereka bahwa awal yang membuat bid'ah dalam masalah takdir adalah Ma'bad al-Juhani di Baqarah. Kemudian setelah itu mereka berangkat haji dan berjumpa dengan Abdullah bin Umar, lalu mempertanyakan ucapannya, ucapan Ma'bad al-Juhani. Di antaranya yang berucap annal amra unuh, perkara itu baru. Apa artinya perkara itu baru? Ya katanya, sesuatu kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah belum tahu. Ya, ini ucapan dalam masalah takdir. Nah, ini sudah ada bid'ah takdir ini di akhir zaman para sahabat. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Idalah kitahum, kalau kamu berjumpa dengan mereka, fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Kabarkan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga lepas dari saya. Ya, walladhi nafsi Ibnu Umar biyadih, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka menafkahkan, menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima infak mereka itu sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu Ibnu Umar membacakan hadis Jibril yang panjang yang akan disebutkan juga pengarang di sini. Ya. Jadi secara umum keimanan kepada takdir adalah rukun dari arkanul iman. Dan keimanan kepada takdir, seseorang tidak dianggap beriman kepada takdir kecuali kalau ia beriman kepada empat maratib dari maratib takdir, atau terkumpul padanya empat perkara. Sekali lagi, seorang dikatakan beriman kepada takdir kalau terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama, dia meyakini, atau martabatul ilm. Martabatul ilm yang pertama, ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang tidak terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah ketahui pada mereka kebaikan, mereka akan diperdengarkan. Ya, jadi di sini tidak terjadi, mereka akan diperdengarkan karena Allah tahu tidak ada kebaikan pada mereka. Kemudian Allah berfirman, andai kata mereka diperdengarkan, andai kata yang tidak terjadi terjadi, andai kata mereka diperdengarkan, la tawallaw, mereka akan mundur ke belakang. Wa hum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling. Allah sudah tahu kalau mereka diperdengarkan pasti terjadinya begitu. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau alimallahu taib. Walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innakum lakadibun. Andai kata mereka, orang-orang kafir yang meminta untuk dikembalikan ke dunia, Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali untuk mengerjakan apa yang mereka dilarang darinya. Dan sungguh mereka itu pendusta. Ya. Nah, di sini tidak terjadi, tidak mungkin ada makhluk dikembalikan ke dunia. Tapi Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan, pasti akan mereka langgar lagi larangan yang tadinya mereka dilarang. Ya. Nah, dan juga tentang orang-orang munafikin yang tidak hadir di perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'udda, walakin karihahum Allahum bi'athahum, fatabbathahum wa qilla qu'udu ma'a al-qa'idin. Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala, wala awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnah, wa fiikum sama'una lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin." Andai kata mereka orang-orang munafikin ingin keluar berangkat perang, mereka akan persiapkan persiapan untuk berangkat. Tetapi Allah tidak senang mereka itu berangkat. Maka mereka pun dibuat patah semangat. Ya, dibuat malas. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Jadi sudah ketentuan Allah, orang munafikin tidak keluar. Kan begitu? Tidak akan terjadi, mereka akan keluar ikut perang. Tapi bersama dengan itu Allah kabarkan, andai kata mereka keluar, ya, yang terjadi, andai kata terjadi mereka keluar, maka mereka tidak akan menambah kalian kecuali hanya sekedar kehinaan. Dan mereka akan meletakkan di tengah-tengah kalian, mencari fitnah di antara kalian. Dan di antara mereka ada orang-orang yang senang mendengar berita-berita yang mereka dengarkan untuk mengadu domba. Dan Allah Maha mengetahui orang yang baik. Ya. Subhanallah. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini tingkatan yang pertama. Jadi seorang beriman kepada takdir, yang pertama dia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini martabat tingkatan pertama dalam keimanan, dalam takdir. Kemudian yang kedua, martabatul kitabah, tingkatan penulisan. Dia harus mengimani bahwa segala takdir, segala ketentuan itu sudah tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Di dalam Allahul Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz, di situ Allah Subhanahu wa taala menulis segala takdir makhluk. Nah. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah kunci-kunci gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak satu lembar pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, dan tidak pula ada yang basah, tidak pula ada yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang mubin, kitab yang terang. Jadi kan segala sesuatu tercatat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada yang menimpa dari satu musibah pun tidak pada diri kalian, dan tidak pula tidak ada satu musibah di dunia yang menimpa di dunia dan tidak pula pada diri kalian kecuali semuanya berada dalam satu kitab sebelum terjadinya. Semua hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard? Inna dzalika fi kitab." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Semua hal tersebut semuanya dalam Al-Kitab. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu telah kami tulis, telah kami detailkan dalam kitab yang sangat jelas. Ya. Naam. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, ada ibunya kitab, yaitu Allahul Mahfuz yang telah mencatat segala sesuatu. Dari dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allahu makad maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka harus kita ketahui bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, "Awwalu ma khalaqa Allahul qalam." Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub." Ya, tulislah. Maka pena ini pun berjalan menulis bima huwa kaid ila yaumil qiyamah. Menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka kita harus tahu segala sesuatu telah ditulis. Ya, telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merugi, ada yang beruntung, semuanya telah tercatat. Umur manusia, rezekinya, ajalnya, segala sesuatu dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi di muka bumi ini, segalanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir. Ya. Harus ada pada seorang muslim baru dikatakan dia beriman kepada takdir. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah mengetahui bahwa segala sesuatu martabatul al-irada. Ya. Umumul masyia wal irada. Nah, mengetahui bahwa segala sesuatu, ya, yang ditakdirkan semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Apa saja yang terjadi, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin." tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini martabat ketiga. Jadi harus ketahui apa saja yang terjadi, semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya ketaatan, adanya maksiat, adanya kebaikan, adanya kejelekan, ya semua ini adalah takdir Allah dan semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Takdir yang merupakan perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Ya. Karena itu dikatakan dalam hadis, "Wasyarru laysa ilaik." Dan kejelekan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Kejelekan enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang mentakdirkannya. Nisbah Allah yang mentakdirkan. Sebab seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tidak ada satu takdir Allah pun yang tidak baik. Ya. Allah menciptakan kekufuran, adanya yang kafir. Allah mentakdirkannya. Ya. Takdir Allah ini terhadap orang yang kafir itu adalah baik di sisi Allah. Nah, itu adalah baik. Punya hikmah yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Adapun kekafiran itu sendiri itu adalah jelek bagi manusia. Ya. Dan telah diutus Nabi dan Rasul menjelaskan tentang jeleknya. Ya. Demikian. Maka harus dipahami bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang diisyaratkan oleh pengarang di sini, kata beliau, la yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada satu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa la yajri khairun wa syarrun illa bi masyiati. Dan tidak ada kejelekan, kebaikan dan kejelekan yang berjalan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa'a lis-sa'ada. Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk beruntung. Wa sta'malaku biha fadla. Dan Allah yang mempergunakan ia di dalam keberuntungan itu sebagai keutamaan dari Allah. Jadi keutamaan siapa yang beruntung, maka dia adalah mendapat keutamaan. Wa khalaqa man arada lisyaqai wa istamalahu bihi adla. Dan Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk merugi, dan Allah pergunakan dia dalam kerugian tersebut. Itu adalah keadilan dari Allah. Keadilan dari Allah. Nah, fahuwa sirrun istathara bih. Itu adalah rahasia yang Allah simpan untuk dirinya. Wa ilmun hajabahu an khalqi. Itu adalah ilmu yang tidak diberitahukan kepada makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, adapun makhluk mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Jadi tingkatan yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat dari maratib at-taqdir, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan semuanya itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam Al-Qur'an dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini empat tingkatan dari tingkatan keimanan kepada takdir. Siapa yang beriman dengan empat perkara ini, maka dia telah selamat dari kesesatan orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir dari awal sampai akhirnya. Yang penting dia beriman dengan empat perkara ini. Yang pertama, dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala martabat lain. Dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Tingkatan yang kedua, martabatul kitabah, dia yakini bahwa segala sesuatu, segala yang ditakdirkan sudah tercatat dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga, dia yakini bahwa segala sesuatu itu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini empat tingkatan dari maratibut takdir. Siapa yang kurang salah satunya, dia sesat dalam masalah takdir. Ya. Yang sesat dalam masalah takdir ada dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah, mereka ini adalah kelompok yang terbagi dua. Ya, atau Qadariyah kalau dirinci terbagi dua. Ada Gulatul Qadariyah, ekstrim Qadariyah. Orang ekstrimnya Qadariyah, dia ingkari takdir dengan empat martabatnya yang kita sebut. Khailaja Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya. Dan mereka ini qadariyah ekstrem yang dikafirkan oleh para ulama, sebab dia ingkari ilmunya Allah. Masih dikatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadi baru Allah tahu, sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Ini qadariyah ekstrem. Dan qadariyah jenis ini kata banyak para ulama sekarang ini sudah tidak ada. Ya. Maksudnya yang mengangkat madhab ini sudah tidak nampak. Ya, kalau misalnya ada yang meyakini, mungkin aja kalau ada yang meyakini pada sebagian orang. Iya. Baik, qadariyah yang kedua adalah qadariyah al-mutawassithah atau qadariyah an-nufa. Ya, dari kalangan al-mu'tazilah dan sejenisnya. Ya, mereka ini mengingkari martabat kedua dan ketiga. Mengingkari masyiah, mengingkari kehendak Allah, dan mengingkari martabat al-khalq. Bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Nah, jika ada orang yang berbuat maksiat, dia katakan orang yang berbuat maksiat ini kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Nah, ini sesat. Ya. Sesat dalam masalah ini. Sebab telah ditetapkan segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Makhluk itu juga punya kehendak. Tapi kehendak makhluk ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Tidak kalian berkehendak, ditetapkan makhluk punya kehendak. Tetapi semuanya dengan kehendak Allah rabbul alamin. Ya. Namun di sini letak iskalnya pada sebagian orang, kenapa Allah menciptakan kejelekan? Inilah pertanyaan yang kurang ajar. Ya. Sebab ingin bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan setiap yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik dan punya hikmah, adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kalau Allah menciptakan kejelekan, adanya kekufuran, adanya orang yang bermaksiat, itu adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah semuanya baik. Ya. Adapun yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Nah, karena itu para ulama ketika membaca hadis antum min bil qadar, dan kamu beriman kepada al-qadar, takdir. Al-qadar di sini kata para ulama artinya al-maqdur, yang ditakdirkan. Sebab yang ditakdirkan